Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azdani wa azdakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk dalam penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-58 dari surat Al-A'raf juz yang ke-8. Surat Al-A'raf juz yang ke-8. Ayat yang akan kita baca ini berisikan tentang permisalan orang yang beriman dan orang yang kafir itu bagaikan apa? Bagaikan tanah yang subur dan tanah yang tandus. Kalau tanah yang subur, ketika turun hujan akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan tanah yang tandus, gersang, yang tidak bagus jenisnya, itu kadang-kadang tersiram air hujan pun tetap tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dalam artian jelek yang dihasilkan. Orang mukmin ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah imannya, tumbuh. Berbeda dengan orang kafir. Ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala justru semakin berpaling. Itu akan kita baca nanti ya. Tafsirannya. Qala Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya, ayat yang ke-58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladzi khabutha la yakhruju illa nafida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Artinya, dan negeri yang bagus akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya negeri yang bagus ini tanah yang subur itu maksudnya. Nanti akan dijelaskan dalam tafsirannya. Akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan seizin Rabb-nya. Dan ada pun yang jelek, yang tanahnya jenis jelek, tidak subur, tidak akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan kecuali apa? Tumbuhan yang jelek juga, maksudnya yang tidak subur tumbuhannya juga, kalau bertumbuh tidak sesubur yang pertama. Nanti akan jelaskan dalam tafsirannya. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikianlah kami mengatur berulang-ulang, menampakkan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Al-ayat ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah berulang-ulang ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah taala, tapi orang-orang yang beriman tetap akan bertambah keimanannya. Sedangkan orang kafir semakin mereka berpaling dari tanda kebesaran Allah taala tersebut. Kita lihat, qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir, perhatikan yang punya kitab, simak baik-baik. Wal ardun al-naqiyah, wal ardun naqiyatu idza nazala 'alaiha al-matar. Bumi yang naqiyah, yang bersih, yang subur, apabila turun kepadanya hujan, tukhrij nabatan, akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bi'idnillahi wa masyiatih, dengan seizin Allah Ta'ala dan kehendaknya. Tumbuhan yang bagaimana sifatnya? Tayyiban muyassaran. Tumbuhan yang bagus dan cepat tumbuhnya. Paham ya? Karena jenis tanahnya bagus. Paham? Jenis tanahnya bagus, subur, sehingga ketika tersiram air hujan dengan seizin Allah Ta'ala akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang bagus dan cepat tumbuhnya. Wa kadzalikal mu'min, dan seperti itu pula seorang mu'min, idza nazalat 'alaihi ayatullah intafa'a biha. Masya Allah, ini permisalannya. Dan seperti itu pula seorang mu'min apabila telah turun kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditampakkan di hadapannya tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, maka dia akan bisa mengambil manfaat dengannya. Ini, jadi bukan sia-sia lewat begitu saja, tapi mengambil manfaat dengan apa? Ayat-ayat Allah Ta'ala yang diturunkan kepada mereka. Wa asmarat fihi hayatan salihah, dan akan membuahkan ayat-ayat tadi itu yang diambil manfaat oleh seorang mukmin akan membuahkan apa? Membuahkan hayatan salihah, kehidupan yang salihah. Paham ya? Nah, karena yang bisa memahami ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami Al-Qur'an Karim tidak setiap orang. Hanya orang-orang yang memang Allah Ta'ala berikan kepadanya kemampuan untuk memahaminya dengan cara tadabbur, merenungi. Mungkin kalau kita ya dengan cara membaca terjemahannya, kadangkala bermanfaat membaca terjemahannya, tafsirannya. Nah, sehingga apa, semakin bertambah pula keimanan yang ada pada diri kita. Dan lihat yang berikutnya, amal ardu as-sabikhah, amal ardu as-sabikhah ar-rabi'ah, adapun bumi atau tanah yang jelek dan rendah, tanah jelek, rendah, tandus, fa innaha la tukhrijun nabati illa usran radian. Ini bayangkan ini perisalannya. Adapun tanah yang jelek, yang kualitasnya tidak bagus, maka tidaklah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan kecuali sulit dan jelek hasilnya. Tumbuhnya sulit, enggak segera tumbuh, hasilnya pun apa? Jelek. Paham ya? Itu perbedaannya ya. Nah, kita lihat lagi. La naf'a fihi, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, kalau tumbuhnya jelek, kemudian tumbuhnya tidak cepat, lambat tumbuhnya, enggak bisa dimanfaatkan. Biasanya apa? Hasilnya pun juga jelek. Nah, seperti itu. Ya, permisalannya bagaikan tadi, tanaman tadi itu, kalau tanahnya subur, bagus, itu nanti akan tumbuh cepat dan ketika saat panen pun sudah berbuah dan apa? Dan saat itu bisa apa? Nam dipanen apa? Nam padinya. Seperti itu. Paham ya? Nah, tapi kalau yang tempat-tempat yang kira-kira tandus atau tanahnya jelek kualitasnya, ditanami tadi ya tumbuh-tumbuh, cuman lambat. Paham ya? Lambat tumbuhnya. Nah, hasilnya pun juga jelek. Ini permisalan orang kafir yang kedua ini yang kita lihat. Wa kadzalikal kafir, ya kan? Seperti itu pula orang kafir, la yantafi' bi ayatillah, tidak bisa mengambil manfaat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mithlu dzalika tanwi'ul babi' fil bayan, seperti apa? Pembagian yang sangat menyentuh dan mengena dalam penjelasan tersebut. Nunawwi' al hujjat wal barahin, kami menyebutkan bermacam-macam hujjah, argumen dan bukti, li isbatil haqqi, untuk menetapkan al-haq, kebenaran, li unasin, yaitu apa? Menetapkan kebenaran di hadapan manusia-manusia, yashkuruna, yang mereka bersyukur, ni'amallah, yaitu orang-orang yang mereka bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, wa yuti'unahu, dan orang-orang yang mentaati Allah SWT. Jelas ya, wadih ya permisalannya ya. Jadi kalau orang mukmin itu dipermisalkan barakallahu fiik seperti tanah yang subur, yang bagus kualitasnya, sehingga ketika turun hujan langsung menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan apa? Pertumbuhan yang cepat dan bagus, hasilnya pun juga bagus. Adapun orang kafir, dikarenakan tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermisalkan bagaikan tanah yang kualitasnya jelek. Paham ya? Nah, tersiram air hujan pun dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, cuman lambat tumbuhnya. Paham ya? Karena kualitasnya jelek. Nah, seperti itu orang kafir, demikian pula. Jadi walaupun disirami dengan ayat-ayat Allah, dibacakan di hadapan ayat-ayat Allah, tidak ada manfaat sama sekali. Walayyadzillah. Ayat yang berikutnya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah, ma lakum min ilahin ghairuh, inni akhafu alaikum adzaba yaumin 'adzim. Sekarang mulai membacakan kisah. Ini nanti dalam surat Al-A'raf ini, mulai dari sini, penyebutan kisah-kisah sebagian nabi. Sebagian para nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Syuaib. Mereka semuanya dakwahnya satu dakwahnya. Apa dakwahnya? Tauhid. Semuanya. Nanya semuanya, dakwahnya tauhid. Ibadahilah Rabbmu. Sembahlah Allah Ta'ala. Kenapa kalian mencari ilah selain Allah? Semuanya dakwahnya satu. Mendakwakan apa? Tauhid. Nanti akan kita lihat satu persatu. Sekarang kita akan melihat, akan bacakan satu kisah aja, kisah untuk Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Nabi Hud pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita lihat di sini. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya untuk mengatakan apa? Wahai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah malakum min ilahin ghairuh, ada apa kalian dengan ilah yang selainnya? Dibantah. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya kalian tuh ngapain menyembah ilah yang lain? Sembahlah Allah. Karena muncul kesyirikan awal mula, muncul kesyirikan di zaman Nabi siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Paham ya? Zaman Nabi Nuh alaihissalam awal kali muncul kesyirikan. Karena mereka mengagungkan gambar. Paham ya? Jadi orang-orang saleh dah mati sama mereka digambar. Digambar, dibikin patung, ditancapkan, diletakkan di tempat-tempat mereka ibadah. Paham ya? Di tempat-tempat mereka duduk-duduk awal mulanya. Kemudian datanglah generasi berikutnya, nah kemudian datang setan situ. Paham ya? Memberikan wangsit istilahnya gitu ya kepada mereka bahwasanya ini orang-orang saleh ini. Orang-orang saleh yang dulu beribadah luar biasa. Nah, maka sangat pantas kalau mereka dipuji, disanjung, bahkan sembah, disembahlah. Nah, mulai orang-orang yang generasi berikutnya. Muncullah kesyirikan. Paham ya? Muncullah kesyirikan awal mulanya karena apa? Pengagungan terhadap gambar tadi itu. Naam. Kita lihat sini. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sesungguhnya aku takut terhadap apa? Azab yang sangat agung yang akan menimpa kalian kelak. Paham ya? Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab di suatu hari yang sangat besar azab tersebut. Alhamdulillah. Yahdikum al-Islam. Faham ya? Di sini berarti Nabi Nuh AS mendakwahkan kepada umatnya, kepada kaumnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-mufassirun asbahumullah, berarti dengan tafsirannya itu, laqad ba'atsna Nuhan ila qaumih. Laqad ba'atsna Nuhan ila qaumih, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Paham ya? Jadi bedanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi sebelumnya, itu kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk kaum tertentu. Sedangkan kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semuanya, ilan nasi kafah. Wa bu'istu ilan nasi kafah, dan aku diutus untuk semua manusia, seluruh dunia. Kalau zaman dulu nabi-nabi terdahulu itu mereka diutus nan sesuai dengan kaumnya, dalam artian untuk kaum tertentu, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, nah seperti itu. Kita lihat sini. Tujuannya apa? Kami mengutus Nuh kepada kaumnya liyad'uhum ila tauhidillah. Penting ini ya. Subhanahu wa ikhlas ibadallah. Dalam rangka atau menyeru mereka, mendakwahi mereka, mendakwahi mereka, menyeru mereka, nah mentauhidkan apa? Untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengikhlaskan ibadah untuknya. Ini tujuannya, simak baik-baik kitabnya itu biar gak rugi, belinya kitabnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyeru, mengajak mereka mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengikhlaskan ibadah untuknya. Paham ya? Seperti itu. Faqala, seraya berkata, ya kaum, wahai kaumku, u'budullah wahdah, ibadahlah kalian kepada Allah semata. Wakhda'u lahu bitta'ah, dan tunduklah kalian kepadanya dengan mentaatinya. Masya Allah, seruan yang sangat bagus. Mentauhidkan Allah Ta'ala, tunduk kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Laisa lakum min ilahin yastahiq al-ibadah ghairahu jalla wa'ala. Tidak ada ilah untuk kalian yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ini. Nah, barakallahu fiik. Tidak ada yang lebih berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini kan kalimat apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Karena kalau kalimat tauhid la ilaha illallah ada apa? Ada berapa rukun? Kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Nah, apa dua rukun tersebut? An-nafyu wal isbat. An-nafyu, peniadaan, al-isbat, penetapan. Makna peniadaan sini, nafyu jami' ma yu'bad min lillah. Meniadakan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna isbat di sini menetapkan semua peribadatan hanya murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua rukun, an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai tertukar. Yang delapan itu syarat, yang dua rukun. Kalau syarat ada delapan, syaratnya ada delapan, rukunnya ada dua saja. Paham ya? Jadi la ilaha illallah maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Itu maknanya. Rukunnya apa? An-nafyu wal isbat. Syaratnya ada 8. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidduku kama' mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida thamnuha, al kufranu min kabima siwal ilah min al awsani qad uliha. Paham ya, dalam pantun sudah kita lewati berkali-kali. Dan lihat lagi seruan tauhid ini, fa akhlisul lahu ibadah, maka ikhlaskanlah ibadah untuk Allah Ta'ala. Inilah yang diperintahkan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Agar mereka mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Kita lihat, fa illam taf'alu wa baqaitum 'ala ibadati awsanikum, kalau kalian enggak kerjakan setelah perintah kok malah nolak, bangkang, bantah, tidak segera mengerjakan dan tetap di atas perbuatan kalian menyembah berhala-berhala kalian, fa innani akhafu an yahilla 'alaikum, maka aku khawatir, aku takut kalau dihalalkan untuk kalian azab, maksudnya aku takut, aku khawatir kalian akan tertimpa azab yaumin, yaitu azab suatu hari, ya'zimu fihi bala'ukum, yang ujian bencana kalian akan apa? Semakin besar di situ nanti. Paham ya? Nah, bencana akan semakin besar. Bencana yang sangat besar yang akan menimpa kalian. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau kalian enggak nerima dakwah tauhid ini, aku khawatir nanti kalian kena bala, kena bencana, kena azab di hari kiamat. Ini walaupun umat Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya Nabi Nuh kepada umatnya, tapi juga apa? Kaitannya dengan dakwah Rasulullah SAW kepada umatnya juga. Nah, maksudnya bagaimana? Tentang akibat yang dihasilkan dari pembangkangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat apa? Ancaman azab tadi itu. Nah, yang berikutnya ayat yang ke-61, lanjutannya atau 60 dulu, ayat yang ke-60. Qala al-mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Bayangkan, dakwakan tauhid malah ngayal. Malah nuduh Nabi Nuh itu di atas kesesatan, bayangkan. Inilah yang namanya apa? Sunnatullah jalla wa ala. Orang kalau menyerukan al-haq, menyuarakan kebenaran, itu pasti musuhnya banyak. Dibilang tukang sihir, dukun, dibilang tukang bikin pantun, dibilang orang gila, ya wajar. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, ketika mendakwakan tauhid, mendakwakan Islam di tengah-tengah orang-orang kufar Quraisy, beliau dituduh atau tidak? Dituduh, dibilang kahin, dukun, dibilang syair, tukang bikin pantun, dibilang majnun, gila, bayangkan itu. Nah, ini lihat ini, Nabi Nuh mendakwakan tauhid, malah kaumnya mengatakan apa? Berkatalah sekelompok orang dari kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku melihat engkau ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Bayangkan itu, didakwai malah ngayang, malah nuduh yang mendakwai apa? Nuduh yang berdakwah di atas kesesatan yang nyata. Bayangkan, kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun aslabahumullah qala lahu sadatuhum makubara'uhum minya, berkatalah pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka. Jadi pembesar-pembesar mereka, pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang yang berbuat syirik tadi itu berkata, inna lana'taqidu ya Nuh annaka fi dhalalin bayyin antariqis shawab. Sombongnya luar biasa. Kata mereka, wahai Nuh, sungguh kami meyakini bahwasanya kamu berada di dalam kesesatan yang nyata dari jalan yang benar. Bayangkan itu. Dakwahnya tauhid, dakwah al-haq. Jadi ketika antum berada di masyarakat, mendakwakan al-haq, mendakwakan kebenaran, kadang dituduh. Dituduh, dicaci maki, dibilang teroris, kadang dibilang apa, aliran sesat, kadang dibilang orang yang enggak pernah ngikutin keumuman manusia, orang yang ganjil, orang yang asing, itu wajar. Karena yang disuarakan apa? Al-haq. Ini lihat Nabi Nuh alaihissalam. Menyuarakan tauhid, menyuarakan al-haq, musuhnya banyak. Kaumnya mengatakan, kami yakin kamu itu sesat, gitu loh. Malah dituduh sesat. Nabi Nuh alaihissalam, Allahu musta'an. Istilahnya apa istilahnya? Taklibu al-haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Nah, faktanya kan enggak seperti itu. Faktanya mereka itu yang sesat, tapi diputarbalikkan gitu loh. Seolah-olah Nabi Nuh yang di atas kesesatan. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Dikit lagi barakallahu fiik. Ayat yang ke-61, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Bela. Nabi Nuh alaihi salam melakukan pembelaan di sini. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, aku ini tidak di atas kesesatan. Akan tetapi aku hanyalah utusan dari Rabb semesta alam. Sampaikan saja, Nabi Nuh mubaligh. Nabi Nuh itu hanya nabi yang diutus untuk menyampaikan tauhid kepada manusia. Jadi bukan di atas kesesatan. Justru kalian itu yang di atas kesesatan, gitu. Kita lihat tafsirannya. Alhamdulillah. Kita lihat tafsirannya. Qala anfasirun asabahumullah. Qala Nuh, berkata Nuh, ya kaum, wahai kaumku, lastu dalan fi mas'alatin minal masail fi wajhin minal wujuh. Nabi Nuh alaihi salam berkata di sini, wahai kaumku, aku tidak di atas kesesatan, aku bukan orang sesat. Aku tidak sesat dalam suatu permasalahan atau bahkan dalam semua permasalahan dari seluruh sisi, enggak sesat. Paham ya? Naam. Walakinni rasulun min rabbil alamin, rabbi wa rabbukum wa rabbi wa rabbukum wa rabbul jamil khalqi. Akan tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam, Rabbku dan Rabb kalian. Rabbku dan Rabb kalian dan Rabb semua makhluk. Inilah bantahannya yang tepat. Jadi aku itu enggak sesat. Aku hanya menyampaikan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian dan Rabbku dan Rabb semua makhluk. Bayangkan jawaban yang sangat apa? Ilmiah. Ya kan? Sangat ilmiah sesuai dengan realita yang ada. Naam. Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, wa uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Ayat yang ke-62, perhatikan baik-baik situ. Aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku menasihati kalian dan aku tahu dari Allah Subhanahu wa taala perkara yang kalian tidak mengetahui. Berarti apa namanya? Wahyu. Nabi Nuh AS dapat wahyu dari Allah Ta'ala, tahu perkara yang tidak diketahui oleh kaumnya. Makanya, ketika kaumnya bangkang, nolak, ngeyel, bantah, Nabi Nuh jawabnya santai aja, aku hanya utusan. Aku hanya utusan dari siapa? Rabb semesta alam. Memberikan nasihat kepada kalian. Qala al-fasiruna sabahumullah, lihat tafsirannya. Uballighukum ma ursiltu bihi min Rabbi. Aku hanya menyampaikan apa-apa yang telah aku diutus dengannya dari Rabbku. Wa ansahu lakum muhdhiran lakum min adzabillah wa mubasysyiran bisawabih, mubasysyiran atau mubsyiran sama. Dan aku menasihati kalian dalam rangka apa? Memberikan peringatan kepada kalian dari azab Allah Ta'ala dan memberikan kabar gembira kalian dengan pahala. Faham maksudnya? Namun di sini Nabi Nuh alaihi salam melakukan pembelaan dengan apa? Sesuai dengan realita yang ada. Wa a'lamu min syari'atihi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari syariat Allah Ta'ala perkara yang kalian tidak mengetahui, tapi diketahui dengan apa? Wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ayat yang selanjutnya, awa'jibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Jelaskan lagi. Apakah kalian merasa heran? Merasa kaget ketika datang di tengah-tengah kalian peringatan dari Rabb kalian melalui orang yang dari jenis kalian sendiri, gitu loh. Kan Rasulullah dari jenis mereka. Dari apa? Kabilah apa? Quraisy. Paham ya? Sama-sama Arabnya, gitu loh. Paham ya? Kalian kaget, kalian heran. Yang tujuannya apa? Untuk memberikan peringatan kalian agar kalian bertakwa dan semoga kalian menjadi orang yang dirahmati. Seperti itu. Agar kalian bertakwa dan menjadi orang-orang yang dirahmati. Qala al-fasirun asbahumullah, ya, tafsirannya itu ayat yang ke-63. Wahal. Naam, wahal asara ajabukum. Apakah memberikan pengaruh rasa heran kalian? an anzalallahu ta'ala ilaikum ma yudzakirukum bima fihi alkhair lakum, yaitu tatkala Allah telah menurunkan kepada kalian sesuatu yang apa, sesuatu yang dibikin peringatan, sesuatu yang berisikan peringatan kepada kalian, di dalamnya ada kebaikan untuk kalian. Ala lisani rajulin minkum, melalui lisan, melalui lisannya salah seorang di antara kalian. Paham ya, seperti itu. Allahumma musta'an. Naam. Ta'rifuna nasabahu wa sidqahu, yang kalian mengenal, mengetahui nasabnya dan juga kejujurannya. Mengetahui nasabnya dan juga kejujurannya. Liyukhawifakum ba'sul liyukhawifakum ba'sallahu ta'ala wa 'iqabah. Dalam rangka untuk apa? Menakut-nakuti kalian hukuman Allah Ta'ala dan juga apa? Nam bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana, hukuman, iqab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang itu takut. Walitattaqu sakhatahu bil iman bih, dan agar kalian pun juga berhati-hati, merasa takut terhadap kemurkaan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan cara beriman dengannya. Warajaan nam warajaan an tadfaru bi rahmatihi wa jazila tawabihi, dan juga dalam rangka berharap agar kalian mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dan mendapatkan kemuliaan pahalanya. Paham ya? Ini bentuknya pertanyaan. Kalian herankah? Apa kalian heran? Apa kalian merasa kaget ketika datang di tengah-tengah kalian nabi yang sejenis dengan kalian, sama-sama Arabnya? Nah, satu lagi. Allah Ta'ala telah menyatakan فَكَذَّبُوهُ فَأَنْزَيْنَهُ وَالَّذِينَ أَمَعَهُ فِي الْفُلْقِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Kemudian mereka malah mendustakan, didakwai malah mendustakan. Jadi mereka kaumnya sudah didakwai malah mendustakan. فَأَنْزَيْنَهُ, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama dia. Siapa ini maksudnya? Nuh AS dan orang-orang yang bersama dia. Di mana? فِي الْفُلْقِ, yang berada di atas kapal. Naam ya, kapal yang dibikin Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang yang masuk, yang naik di atas kapal selamat. Man raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa wa naam ghawa. Artinya apa? Barang siapa yang naik di atas kapal Nabi Nuh alaihi salam selamat. Yang menyelisihnya tidak mau naik, maka dia tenggelam dan sesat. Paham ya? Sampai-sampai apa, dipermisalkan sunnah yang kita pegang ini bagaikan apa? Perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Ya kan? As-sunnah safinatun Nuh. Man raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa wa ghawa. Artinya apa? Sunnah bagaikan ala perahu Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut selamat, dan barang siapa yang menyelisih tidak mau naik di atas perahu atau kapal tersebut, dia akan tenggelam dan binasa. Wal a'yadu billah. Naam ghariqa wa ghawa wa halaka. Naam, Allahu musta'an. Anaknya saja, anak Nabi Nuh alaihi salam, beriman atau tidak? Tidak beriman, ngayal anaknya, dinasihati, wahai anakku sini naik di atas perahu sama bapak sini, dia sama bapaknya ngayal. Paham ya? Ya bunayya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai anakku, wahai putraku, naik sini bersama kami di atas kapal perahu, jangan kamu bersama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, jangan. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', anaknya ngayal, anaknya malah ngomong, aku akan naik ke atas bukit gunung itu biar selamat dari air bah, katanya. Nah, kemudian apa? Kata bapaknya, kata Nabi Nuh alaihi salam, qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Pada hari ini tidak akan ada orang yang bisa selamat dari ketetapan Allah Ta'ala kecuali yang dirahmati. Enggak ada yang selamat. Kemudian apa? Wa hala bainahuma. Apa itu? Hala bainahumal maut itu ya. Wa hala bainahumal maut fakana minal mukhraqin. Akhirnya terhalang-halangi antara bapak dan anaknya tadi, al-maut, gelombang yang sangat tinggi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Anaknya sendiri, bayangkan itu. Nah, karena apa? Tidak mendengar nasihat bapaknya, tidak beriman kepada nama Allah dan Rasulnya. Nah, kita lihat sini. Wa aghraqna alladziina kadzdzabu biayatina, kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang mereka mendustakan ayat kami, innahum kaanu qauman 'amin, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang buta hatinya. Qala al-fasiruna sabahumullah faqadzdzabu nuuhan fa anzalnahu wa man aamana ma'ahu fis safinah. Perhatikan tafsirannya ini. Maka mereka mendustakan Nabi Nuh alaihi salam, dan kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya di dalam yang berada di dalam kapal atau perahu tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sedikit yang ikut. Padahal Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya berapa tahun? Berapa tahun? 950 tahun, bukan 10 tahun, 7 tahun. 950 tahun, yang ikut cuma sedikit. Ini sunnatullah jalla wa ala. Pemegang kebenaran di mana pun mereka berada kadang diuji dengan pengikutnya sedikit. Tapi pengikutnya sedikit bukan berarti apa? Sebagai tolak ukur kesesatan bukan. Nabi Nuh alaihissalam sedikit yang ikut. Paham ya? Padahal dakwahnya 950 tahun, ada nabi yang tidak punya pengikut. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang enggak punya pengikut, nabi padahal. Nah, barakallahu fiik, menunjukkan bahwasannya memberikan motivasi kepada kita semuanya ketika berdakwah kok yang ikut sedikit, yang ngaji kok cuma satu orang, dua orang, tiga orang, sabar. Di balik itu semuanya selama mereka taat Al-Qur'an Sunnah itu keberhasilan. Paham ya? Jadi tolak ukur keberhasilan dakwah bukan banyaknya pengikut, tapi apa? Yaitu orang itu paham terhadap agama dengan pemahaman yang benar, itulah keberhasilan dakwah. Nah, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum qala an fasiruna tabahumullah tadi ya, dan kita baca tadi fakadzabu nuhan wa anfa'anjainahu wa man amana ma'ahu bisabinah wa aghraqnal kuffara alladhina kadzabu bihujajina alwadihah, dan kami tenggelamkan orang-orang kafir yang mereka mendustakan hujjah-hujjah argumen kami yang sangat nampak dan jelas. Innahum kanu umyal qulub an ru'yatul haq, karena sungguhnya mereka adalah buta hatinya dari apa? Melihat kebenaran, wal'iyadzu billah. Kalau sudah buta hatinya ngeri. La ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran, tidak mengenal kebaikan, tidak pula mengingkari perkara yang mungkar seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata al-afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum liman yuhibbuhu Allahu yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.